Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Pertanyaan, apakah mendengarkan pelajaran-pelajaran agama melalui internet termasuk mendapat keutamaan dikelilingi malaikat? Jawaban, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak menjawab, ya, insya Allah, Allah itu karim, maha pemurah. Orang tersebut sedang melakukan kebaikan dan amal soleh. Kami harap ia mendapatkan keutamaan demikian, yaitu dikelilingi malaikat rahmat. Dan sekarang ini, majelis ilmu itu menjadi lebih luas sejak adanya banyak wasilah. Semisalnya, adanya pengeras suara dan wasilah yang lain. Majelis ilmu menjadi luas dan tersebar luas di antara manusia. Maka kami harapkan demikian, yaitu mendapatkan keutamaan majelis ilmu, insya Allah. Bagi orang yang ikut mendengarkan dan ikut serta dalam majelis ilmu melalui wasilah-wasilah tersebut. Semoga Allah mengumpulkan saya dan anda sekalian dalam kasih sayang Allah dan rahmatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidaklah suatu kaum duduk untuk mengingat Allah, kecuali para malaikat rahmat mengelilinginya. Rahmat Allah menyelimutinya dan turun kepada mereka ketenangan. Serta Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim.